Yang ringkasnya kita telah diterangkan tentang kaum Nabi Hud AS. Siapakah kaum Nabi Hud AS? Kaum Ad. Dan kaum Ad berbangsa Arab. Arab asli ataupun tak asli? Arab asli ya, Arab Aribah. Arab Aribah. Dan di manakah kaum Ad ini? Di Yaman ya, Sahdi ya, di Yaman. Jadi kita dapati bahawa kisah Nabi Hud AS berkaitan dengan kaum Ad di Yaman. Dan kalau kita lihat zaman Nabi Hud AS, bilakah zaman Nabi Hud AS ini? Selepas Nabi Nuh AS. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat. Dan dalilnya, kalau ingat secara maknanya, dalilnya bahawa kaum Ad ini datang selepas kaum Nabi Nuh AS. Bermakna mereka adalah orang-orang yang pertama kufur selepas Nabi Nuh alaihi, selepas kaum Nabi Nuh alaihi salam. Itu dalil lebih kurang apa ni yang terdapat di dalam Al-Quran, di mana mereka diingatkan oleh Nabi Hud alaihi salam, ingatlah ketika Allah menjadikan kamu khalaif atau khulafa, yakni pengganti-pengganti min ba'di Nuh, itulah min ba'di qaumi Nuh, selepas kaum Nabi Nuh alaihi salam. Surat 155 ada ya. Itu dalilnya. Wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Jadi ini jelas mereka para pengganti sesudah lenyapnya kaum Nuh. Baik. Dan kelebihan kaum Ad ini apa dia? Mereka mempunyai badan yang kuat dan mereka mempunyai perawakan yang hebat. Dan mereka dapat membina bangunan-bangunan yang kukuh dan tinggi. Baik. Dan kita juga telah membaca bagaimana kaum Ad ini diazab oleh Allah SWT, iaitu dengan angin. Buat berapa lama? 7 hari 8 malam. Berterusan ke tak berterusan? Berterusan. Dan angin itu angin azab yang tidak terkena sesuatu pun angin tersebut, melainkan menjadikan dia hancur seperti debu. Karramin ma atat alaihi illa ja'alat alaihi illa ja'alatu karramin. Baik, kemudian kita teruskan buku soalan apa kita ya? 163. Kena murajaah sikit ya. Kadang-kadang budak-budak sekolah kadang kita tanya siapa kaum Ad, tak tahu Nabi siapa punya, kaum Samud siapa punya, orang tak ingat. Baik. Di 163 berkata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, ayat yang di atas tu Awa ajibtum an ja'akum zikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum walitattaqu wa la'allakum turhamun. Dan apakah kamu tidak percaya dan hairan bahawa datang kepadamu peringatan dari Rabbmu dengan perantaraan seorang laki-laki dari golonganmu agar ia memberi peringatan kepadamu dan mudah-mudahan kamu bertakwa dan supaya kamu mendapat rahmat. Maksudnya yang demikian itu bukan suatu hal yang aneh dan menghairankan, kerana Allah lebih mengetahui sehingga dia mengirimkan utusannya. Jadi mereka seperti kaum-kaum lain, mereka rasa hairan dan mereka enggan beriman kerana mereka katakan bahawa peringatan itu datang melalui seorang laki-laki biasa seperti kita. Dan firman Allah Ta'ala, Aya'idukum annakum iza mittum wa kuntum turaban wa izaman annakum mukhrajun. Hayhata hayhata lima tu'adun. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'usin. In huwa illa rajulun iftara ala Allahi kadiban wa ma nahnu lahu bimu'minin. Qala rabbi ansurni bima kazzabun. apakah ia menjanjikan kepadamu semua bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu. Jadi ini adalah satu peringatan daripada Nabi Hud tentang hari kebangkitan. Jadi ini merupakan rukun iman yang besar, iaitu tentang hari kebangkitan. Jadi semua kaum, melainkan tentu Nabi mereka telah mengingatkan tentang hari kebangkitan, setelah mati ini ada kehidupan lagi. Jadi mereka berkata, jauh-jauh sekali, hayhat dan hayhat, dari kebenaran apa yang diancamkan kepadamu itu. Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan hidup, dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya. Jadi kita lihat mereka katakan lelaki ini, yakni Nabi ini, buat kebohongan terhadap Allah. Mereka sebut nama Allah. In wa illa rajulun istara 'ala Allahi kadziban. Jadi mereka kenal Allah SWT, tahu namanya, cukup ke tidak? Tak cukup . Jadi jangan ingatkan beriman itu hanya tahu Allah SWT saja. Kenal tak cukup. Dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya. Rasul itu berdoa, ya Rabbu, tolonglah aku kerana mereka mendustakan aku. Jadi Nabi ini minta kepada Tuhannya untuk tolongnya kerana kaumnya mendustakan aku. Jadi doa ringkas maknanya untuk menurunkan azab kepada kaumnya. Mereka menolak dengan tegas adanya hari kebangkitan dan mengingkari pembangkitan jasad seluruh makhluk setelah sebelumnya berupa tanah dan tulang belulang. Mereka mengatakan hayhata hayhat, jauh-jauh sekali dari kebenaran. Yakni mustahil hal itu tidak mungkin terjadi. Ini hayhat hayhat ni dia bukan isim, dia bukan fi'il. Dia bukan harf, tapi dia isim fi'il, isim fa'il. Dia ada makna fi'il, ada makna verb kat situ, tapi dia isim. Dia macam amin. Dia macam amin. Hayhata hayhata. Yakni mustahil hal itu, yakni tidak mungkin terjadi. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utin. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup, dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Maksudnya satu kaum meninggal dan diganti dengan kaum yang lain. Ini merupakan keyakinan akidah dahriyah. Hitungan waktu dahar, yakni maknanya waktu ataupun zaman, masa. Jadi dahriyah mereka ni beriman kepada masa, beriman kepada waktu, dahar. Ya, ini segala-galanya berlaku mengikut ketetapan waktu. Bila tiba masanya, ia akan berlaku demikian. Sebagaimana yang diungkapkan sebahagian orang-orang jahil bodoh dari kalangan kaum zindiq, rahim menolak sedangkan bumi menelan. Nah, ini faham ni? Rahim ni perut mak ni keluar, lepas tu bumi telan. Itu je lah. Tak ada apa-apa. Otomatik, kira macam apa ni, dia rutin. Rahim keluar, tolak, keluar orang, lepas tu bumi ni akan telan balik, lepas tu keluar lagi, telan balik. Ni semua rutin saja, tak ada apa-apa. Cycle. Bahaya belajar sains, cycle ni. Sedangkan para penganut keyakinan daruriyah atau dauriyah, perputaran pula, menyatakan bahawa mereka akan kembali ke dunia ini, tapi setelah 36,000 tahun. Dalam masa 36,000 tahun ni mereka tak tahu kat mana. Tapi macam mana pun, lama-lama mereka akan balik kat bumi. Ni seperti akidah Budi . Dia boleh balik semula kat bumi ni. Balik macam macam makhluk lain, tapi makhluk baru. Makhluk baru dia akan kembali. Tetapi tak ada dekat situ satu ending, kita katakan satu akhir di mana dihisab dan sebagainya, itu tak ada. Dia tak ada lagi alam lain selepas ini. Maknanya ini akan berterusan saja, tak berhenti-henti dunia ini. Ini yang akidah orang-orang dahulu. Sebenarnya ini ada di dalam satu golongan Islam, namanya Ismaili ya, atau Batini ya, yang sekarang kalau kita kenal Agakan, Negakan kan ada? Ha. Akidah mereka adalah Tanasuh. Tanasuh maknanya dia apabila mati itu dia akan nasakh, dia akan digantikan dengan makhluk lain, dengan apa ni, dengan bentuk lain, ikut dia punya amalan kat dunia ni. Kalau dia baik kat dunia ni, dia jadi makhluk yang bagus lah, manusia ke. Lagi bagus lagi boleh jadi wali, boleh bagus lagi boleh jadi malaikat, bagus sangat boleh jadi boleh jadi Tuhan, Tuhan kecil. Kalau bagus sangat nanti dia macam nirvana juga, macam Buddha, dia kira sama, dia dah bersatu dengan Tuhan besar. Ni Tanasuh, ni Ismailiyah, sama dengan Buddha. Sebenarnya ni semua kita kalau lihat, banyaknya akidah-akidah yang sesat sungsang dalam Islam ini, dia ada sejarahnya, ada asal-akarnya daripada akidah lain. Jadi macam mana ni boleh berlaku? Sama ada orang-orang Islam ni banyak sangat baca, sehinggakan mereka terbaca juga kumpulan-kumpulan yang sesat, lalu mereka termakan, terpengaruh, ataupun mereka dipengaruhi. Maknanya mereka senyap-senyap ada golongan-golongan yang datang masuk ke sub Islam, dan kepada orang-orang yang tak sadar, dia sebarkan secara halus akidah-akidah mereka. Yang berlaku sebenarnya, akidah Hindu masih banyak lagi dekat orang Islam. Akidah Majusi, Sembati masih ada lagi kat dalam akidah Islam. Itu dan ini banyak lagi. Dan ada golongan-golongan yang cuba nak hidup-hidupkan akidah-akidah seperti itu kan. Kalau kita lihat yang baru-baru kecoh di Malaysia tu, pameran di museum apa tu, museum hantu jin dan makhluk halus. Apa tujuannya? Selain dia pernah nak dapat duit lah, nak hidupkan balik akidah-akidah yang rosak itu, percaya kepada benda-benda yang sesat, supaya apa ni, mereka takut, mereka cari bumbung, cari dukun, cari air, cari minyak, cari apa-apa je lah. Yang penting nak menyelewengkan manusia, orang Islam, daripada akidah yang sebenar. Jadi kadang-kadang dua-dua sekali berlaku, iaitu daripada orang Islam sendiri yang cari yang sesat, kedua orang-orang musuh Islam yang masukkan akidah-akidah yang rosak. Akidah Nasrani ada kat dalam orang-orang Islam. Kalau kita lihat akidah Syiah hampir sama dengan akidah Nasrani. Dia mengagungkan manusia, betul lah. Syiah antara yang paling banyak mengagungkan manusia, imam-imamnya. Kemudian turun bawah sikit, kita dapat tarekat Sufi. Dia paling banyak mengagung-agungkan manusia juga, syekh-syekh, tok gurunya, wali-walinya. Datang daripada mana? Datang daripada Nasrani. Sama juga. Jadi ini kalau kita gagal mengambil perhatian ini, gagal kita ingatkan orang ramai tentang bahawa kita ni orang Islam ni, dikatakan oleh Nabi SAW akan sentiasa mengikut sunanan mankana qablana, sunanan ladina min qablikum, jejak langkah orang-orang dahulu sebelum kita, Nasrani, Yahudi, lepas tu riwayat lain, Rom dan Majusi. Kalau kita tak ingatkan mereka, mereka tak ingatkan benda ni, mereka akan masuk terjerumus terhadap perbuatan mereka. Kalau tak akidah mereka, amalan-amalan mereka. Jadi setiap langkah kita lihat, mereka masuk dekat akidah yang salah. Maulid, maulud ke maulid ni, ini akidah siapa? Ini amalan siapa? Nasrani, jelas. Akidah Nasrani ya. Dia yang paling, dia kira yang paling masyhur sekali buat maulid ni. Jadi kita ikut. Dulu tak ada kan? Kita ikut. Dan lepas tu kita tambah-tambah lagi maulid-maulid lain. Lepas tu tentang hari mati pula, haul. Haul serupa juga dengan akidah. Kalau tak silap kita apa ni? Ada Hindu. Puja Hindu puja. Setiap mati dia ada ingatkan hari mati dia. Jadi macam kita ni ada yang 40 malam, 40 hari ke, 40. Sama eh? Macam Melayu lah. Jadi kita ikut sikit demi sedikit, kita ikut. Cuma bezanya kalau dulu lakukan, yang lakukan orang-orang semuanya sekali, orang awam pun buat. Tapi sekarang yang buat ni orang-orang yang dinamakan alim, pemimpin agama dan sebagainya. Okay, jadi makinlah terus orang makin dalam keadaan kesesatan. Jadi yang dalam akidah ni, kalau kita baca Quran ni, akidah betul punya kuno. Apa ni kita kata akidah yang apa ni? Apa ni, antik. Akidah antik. Dahriyah dengan Dauriyah. Tak ada hari kebangkitan selepas selepas ini. Jadi kata Ibn Katsir, semua itu merupakan kebohongan, kekufuran, kebodohan dan kesesatan belaka, ucapan yang sama sekali tidak benar, serta angan-angan tanpa dalil dan bukti. Hanya orang-orang yang tidak berakal dan tidak mendapatkan petunjuk saja yang cenderung pada pendapat tersebut. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, profesor-profesor semua kata tak ada hari kebangkitan. Diorang yang paling banyak menanggan akidah evolution kan, Darwinism. Jadi akal yang macam mana lah, kena faham apa maksud Ibn Katsir punya yang berakal tu. Berakal semua orang ada akal, budak kecil pun ada akal. Tetapi yang akal yang boleh berfikir tu yang dalam hati tu, bukan yang dalam kepala. Jadi kalau kita ingat lagi jawapan ataupun rat terhadap akidah yang tak adanya hari kiamat ini, boleh dikumpulkan dalam satu surah. Surah apa? Saya ingat lagi. Kat sini saya rasa saya cakap Surah Yasin. Ada 8 dalil di akhir Surah Yasin tu. Sekejap, mula daripada alam. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa hiya khalqa qala may yuhil idhama wa yaramin kul satu kul satu sampai akhir sekali. Itu semua dalil tentang akan adanya kebangkitan hari kiamat kelak. Kena ulang lagi. Kemudian sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT, وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. Dan juga agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu. Mereka merasa senang kepadanya dan supaya mereka mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Supaya mereka rasa senang kepadanya, liar bauhu. Jadi orang-orang yang tidak beriman pada hari akhirat ini, dia sentiasa akan mendengar bisikan syaitan di dalam surah Al-An'am, dan mereka akan buat dosa-dosa yang mereka buat. Yaqtarifu, iqtiraf ni amal juga, tapi kalau dalam bahasa Arab ada iqtiraf, biasanya buat jahat. Jadi dalam menasihati kaumnya, Nabi Hud AS berkata, أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. Maksudnya, apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main, dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal di dunia? Maksudnya, Hud berkata kepada mereka, apakah kalian membangun di setiap dataran tinggi sebuah bangunan yang besar lagi tinggi seperti istana dan lain sebagainya? Kalian melakukan itu hanya untuk main-main sahaja, ta'batun. Kerana sebenarnya kalian sama sekali tidak memerlukannya. Saja je nak tunjukkan orang boleh buat itu, boleh buat ini, benda-benda ni. Yang demikian itu tidak lain kerana mereka tinggal di perkhemahan. Sebagaimana yang difirmankan Allah Azza wa Jalla, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin irama zatil imad allati lam yukhlaqu mithluha fil bilad. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu berbuat terhadap kaum 'Ad, iaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun satu kota seperti itu di negeri-negeri lain? Dengan demikian, Ad, Iram adalah kaum Ad yang pertama tinggal di bangunan-bangunan tinggi yang membawa peralatan perkhemahan. Sedangkan orang yang berpendapat bahawa Iram adalah kota yang terbuat dari emas dan perak, maka dia benar-benar salah dan sesat. Ini kata dia dah bawa tentang tempat tinggal kaum Ad ini pula. Ucapan Hud, وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ, dan kamu membuat benteng-benteng. Ada yang berpendapat benteng, ada juga yang mengatakan rumah merpati, dan ada juga yang berpendapat tempat mengambil air. La'allakum takhludun, dengan maksud supaya kamu kekal di dunia. Yakni kalian berharap boleh kekal dengan mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Wa idza batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'un. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُ بِمَا تَعْلَمُونَ. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada-Ku. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak, anak-anak dan kebun-kebun serta mata air. Ini semua perkara yang asas yang diperlukan oleh manusia. Dan mereka berkata kepadanya, qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nazara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya beribadah kepada Allah sahaja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapa-bapa kami. Ini dalil bagus yang jelas menunjukkan apa akidah ataupun inti pati dakwah Nabi Nuh alaihi salam, yang kita katakan khusus berkenaan dengan maknanya tauhid, tauhid nabi-nabi dan tauhid rasul. Apa dia, apa makna tauhid? Lina'budallaha wahdahu wa nazara ma kana ya'budu abauna, iaitu untuk kita sembah hanya kepada Allah dan meninggalkan apa yang disembah oleh bapa-bapa kami. Inilah makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah terlampau jelas. Siapa kalau tak nampak, kita tak tahu macam mana dia baca Al-Quran. Kemudian kata mereka, fa'tina bima ta'iduna, maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Maksudnya mereka menanyakan, apakah engkau datang kepada kami supaya kami beribadah kepada Allah sahaja dan menyalahi nenek moyang kami serta apa yang pernah mereka kerjakan? Jika apa yang engkau bawa itu benar, maka datangkanlah kepada kami azab dan siksaan. Sesungguhnya kami tidak akan mempercayai, mengikuti dan membenarkan kamu. Jadi dosa mereka apa? Mereka tak nak sembah Allah SWT sahaja. Sembah Allah juga. Mereka kenalkan Allah, tadi kita dah cakap. Tetapi mereka sembah juga selain daripada Allah. Ini dosa besar mereka. Dan dalam zaman ini, orang-orang Islam ada yang buat macam itu juga. Dan bila kita kata perbuatan ini syirik, perbuatan ini kafir, keluar daripada Islam, dia kata mana boleh keluar daripada Islam? Kita la ilaha illallah kita ada lagi. Kita salat lagi, kita puasa, kita zakat, haji lagi. Kita masih baca Quran lagi. Kenapa kamu kata kita syirik? Kita buat syirik, kita buat kafir, apa ni, kekufuran. Jadi kita dapati maksud syirik, maksudnya Islam, maksud iman tu adalah mentauhidkan Allah SWT dalam ibadat. Dan dia boleh dikenakan macam-macam, termasuknya azab daripada Allah SWT. Dan kalau zaman syariat kita dikenakan jihad dan sebagainya, dibunuh orang-orang yang enggan masuk, yang kembali kepada tauhid dan ditangkapnya wanita mereka semuanya, harta benda mereka semua dirampas, semua pasalnya tauhid, bukan pasal lain, bukan pasal mereka bunuh orang, bukan mereka buat teroris ke apa dan sebagainya. Ini semua pasal tauhid saja. Sebagaimana mereka juga mengatakan, qalu sawa'un 'alaina awa'adta am lam takum minal wa'idhin in hadha illa khuluqul awwalina wa ma nahnu bimu'azzabin. Mereka berkata, adalah sama saja bagi kami, apakah kamu memberi nasihat atau tidak memberi nasihat. Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang dahulu, dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Jika dibaca dengan menggunakan harakat fathah pada huruf kha, khalqa illa khalqal awwalin, maka dimaksudkan adalah apa yang dibuat-buat oleh orang-orang terdahulu. Artinya apa yang kau bawa itu tidak lain hanyalah sesuatu yang kau buat-buat saja, dan engkau ambil dari kitab-kitab orang terdahulu. Demikianlah ditafsirkan oleh para sahabat dan tabi'in. Ya, ini dakwah Nabi Hud ni, diorang kata apa ni? Adalah dongeng-dongeng ataupun apa yang diambil kopi daripada kitab-kitab yang dahulu. Dia tak original, bukan betul datang daripada Allah. Demikian, dan jika dibaca khuluq, In hadza illa khuluqul awwalin, dengan memberi harakat dhammah pada huruf qa dan lam, maka maksudnya adalah agama. Khuluq tu akhlak, termasuk maknanya agama. Dengan pengertian bahawa agama yang kami peluk tidak lain adalah agama nenek moyang kami. Dan sekali-kali kami tidak akan merubah, mengganti, dan kami tetap akan berpegang teguh padanya. Al-awwalin, yang penting dia datang daripada orang-orang yang dahulu. Kedua macam bacaan di atas sejalan dengan ucapan mereka, وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ, dan kami sekali-sekali tidak akan diazab. Dia berkata, yakni Nabi Hud, قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. Sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Rabbmu. Qad waqa'a 'alaikum, telah, kalau sebenarnya terjemahan dia, dah ditimpa pun azab daripada Tuhanmu. Tapi kalau dah ditimpa, mana boleh cakap lagi, ya? Dah binasa lah. Maknanya apa? Hampir-hampir, maknanya pasti-pasti akan ditimpa azab. Ni macam apa ni, fa'iza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Orang beriman, apabila kamu dah berdiri untuk solat tu, maka barulah kamu basuh muka, basuh tangan semuanya. Takkan dah nak bertengah solat nak ambil wuduk. Maknanya dah dekat-dekatnya, nak dekat-dekat dengan solat tu, maka kamu angkat wuduk. Apakah kamu sekalian hendak membantahku tentang nama-nama, yakni berhala, yang kamu dan nenek moyang kamu menamakannya, padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujjah untuk itu? Maka tunggulah azab itu. Sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersamamu. Jadi mereka minta diturunkan azab. Maka kata Nabi Hud AS, maka tunggulah azab itu, tentu akan turun. Maksudnya dengan ucapan seperti itu, kalian telah berhak mendapatkan kecaman dan kemarahan dari Allah. Ucapan apa? Minta azab. Kalau betul benar, turunkan azab. Ini bukan cara orang yang betul lah. Mana ada kalau betul turunkan azab? Kalau betul turunkan azab. Kalau betul kita beriman lah betulnya. Kalau betul turunkan azab. Ini tak kata-kata orang yang degil. Jadi memang patutnya kena murka oleh Allah SWT. Kemudian apakah kalian akan membandingkan peribadatan kepada Allah Taala semata yang tiada sekutu baginya dengan penyembahan berhala-berhala yang kalian pahat dan disebut ilah oleh nenek moyang kalian, padahal semuanya itu merupakan istilah yang kalian dan nenek moyang kalian berikan? Ma nazzalallahu biha min sultan, padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujah untuk itu. Tak ada hujah. Ini gaus, ini kutub, ni apa ni semua, mana ada? Ada-ada Quran juga macam itu dah ber. Nabi kata, Allah kata macam gini. Sama. Mana zalallahu biha min sultan, macam-macam title dia kata, ya, adalah wali kutub, wali gaus, wali apalah semuanya. Allah Akbar. Gausul Azam. Awak tahu apa makna gaus? Tempat minta tolong. Dan gaus tu lain daripada nasir. Nasir tolong. Kita pun boleh nasir. Tapi gaus tu betul-betul dah nak binasa tu, susah-susah dia save lah, savior. Gausul Azam. Kasih title macam Tuhan. Tak ada hujah. Min sultan. Sultan maknanya apa kat sini? Sultan ilmu. Ada makna lain tak untuk sultan? Saya ingat lagi. Kuasa. Sultan kuasa. Ini dalam surah Ar-Rahman tu, ya ma'asyara al-jinni wal-insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal-ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai jin dan manusia, kalau kamu sanggup, kamu mampu keluar daripada hujungnya langit dan bumi ini, keluar. Dan kamu tak akan dapat keluar melainkan dengan sultan. Biasanya orang akan tafsir terjemah atau tafsirkan sultan kat sini dengan apa? Dengan power lah, dengan kekuasaan, dengan power. Kalau dah dapat power roket, nanti baru boleh keluar daripada bumi, keluar daripada langit, dunia langit apa semua boleh pergi. Okay, space shuttle dan sebagainya. Jadi kita katakan kena fahamkan bahasa Arab. Bahasa Arab sultan kat sini dalam Quran boleh makna, boleh makna ilmu. Jadi itu masih lagi ada pembahasan tentang boleh tak manusia keluar daripada bumi ataupun daripada langit. Artinya dia tidak memberikan bukti, yakni Allah tak memberikan bukti dan dalil atas apa yang kalian kerjakan itu. Jika kalian menolak kebenaran dan tetap terus-menerus berada dalam kebatilan, sama sahaja bagi kalian. Aku melarang kalian atau tidak melarang kalian, maka tunggulah azab dan siksaan Allah yang akan ditimpakan kepada kalian yang tidak dapat ditolak dan ditahan. Baik. Jadi kalau ada degil, kita cakap pun samalah, tak cakap pun sama juga. Dan ini kita katakan bukan maknanya kita tak payah dakwah lagi . Ini dah sampai level mana? Bukan mula-mula aja ni orang kafir ni sama, sawaun alaihim ma anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir ni sama aja, kita cakap, kita ingatkan dia, tak ingatkan dia, dia tak akan beriman. Jadi tak payahlah nak dakwah. Ini salah . Itu dah level ke mana tu? Maknanya akhirnya ilmu Allah SWT, orang kalau kafir di dalam hukum Allah SWT, dia tak akan dapat faedah daripada peringatan. Kau beri peringatan ke tak beri peringatan ke? Nabi beri peringatan pun tak akan dapat, tak ada faedah. Tapi kita tetap diperintahkan untuk berikan peringatan. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sungguhnya peringatan itu bermanfaat kepada orang yang beriman. Wa zakir fa inna fa'atid zikra. Berilah peringatan, sesungguhnya dia mempunyai manfaat. Baik. Allah SWT berfirman, qala rabbi ansurni bima kazzabuni qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. Rasul itu Hud berdoa, ya Rabbku, tolonglah aku kerana mereka mendustakan aku. Allah berfirman, dalam sedikit waktu lagi pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal. Janji daripada Allah SWT, mereka akan jadi orang yang menyesal. Amma qalil, sikit waktu lagi, sikit dalam ilmu Allah SWT. Dan dia juga berfirman, wazkur akha adin iz anzara qawmahu bil ahqafi wa qad khalatin nuzur min bayni yadayhi wa min khalfihi an la ta'budu illallah inni akhafu alaikum azab yawmin azim. Qalu ajitana lita'tikana alalihatina fa'tina bima ta'aduna in kunta minas-sadiqin. Qala innamal ilmu indallahi wa ubalighukum ma ursiltu bihi walakinni arakum qawman tajhalun. Falamma ra'awu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bihi rihun fiha azabun alim. Tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzi alqaumal mujrimin. Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, akha Ad, iaitu ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf, bukit-bukit. Dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya, sebelum dan sesudahnya, dengan mengatakan, janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar. Mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah ilah-ilah kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Dia berkata, sesungguhnya pengetahuan tentang itu, yakni azab, hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya. Tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang bodoh. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Jadi awan dah datang tu, masih lagi kata, ini akan turun hujan ni. Tapi dia tahu bahawa Nabi Hud dah janji akan turunkan azab. Kalau tak silap saya, azab yang disebutkan sebelum tadi, qad waqa'a 'alaikum mir rabbikum rijsun wa ghadab, ditimpa azab. Rijsun, kalau azab rijsun, dia datang daripada langit. Jadi mereka dah dijanjikan akan turun azab. Okay? Tapi mereka katakan ini nak turunkan hujan. Baik. Mereka kata inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera. Iaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabnya. Jadi angin itu pun tak hancurkan sesuatu melainkan dengan perintah Tuhannya. Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Jadi itu tanda untuk orang-orang selepasnya, tempat tinggalnya orang-orang Ad ni masih kekal. Dan Allah SWT telah menyebutkan berita tentang kebinasaan mereka di beberapa tempat di dalam Al-Quran, baik secara global maupun terperinci seperti firman-Nya, فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا فَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. Maka kami selamatkan Hud berserta orang-orang yang bersamanya dengan rahmat yang besar dari kami, dan kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Yang selamat, semua selamat dengan rahmat Allah. Rahmatin minna. Dan kami tumpaskan, qata'na dhabiral ladina kazzabu bi ayatina. Kalau nak terjemah betul-betul, dia putuskan, potong, putus sampai tak ada tinggal orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan tiadalah mereka orang-orang yang beriman. Jadi dalam ayat lain Allah SWT berfirman pula, walamma jaa'a amruna najjayna hudan wallazina amanu ma'ahu birahmatin minna wa najjaynahum min 'adabin ghaliz wa tilka 'adun jahadu bi ayati rabbihim wa 'asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin 'anid wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'natan wa yawma al-qiyamah. Ala inna 'adan kafaru rabbahum ala bu'dan liqaumihi ala bu'dan li'adin qaumihud. Dan ketika datang azab kami, kami selamatkan Hud dan orang-orang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami, dan kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat. Dan itulah kisah kaum 'Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Rabb mereka dan mendurhakai rasul-rasul Allah. Lagi rasul-rasul lah, pada satu rasul dia dah terangkan, dan mereka menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang kebenaran, dan mereka selalu diikuti dengan kutukan yang dilaknat di dunia ini dan begitu pula pada hari kiamat. Ingatlah sesungguhnya kaum 'Ad itu kafir kepada Rabb mereka. Ingatlah kebinasaanlah bagi kaum 'Ad, iaitu kaum Hud. Banyak kali dia suruh ingat, ingat, ala ala ala, suruh ingat akan azab Allah SWT. Juga firman-Nya, فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Maka mereka dimusnahkan oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu, dalam surah Al-Mu'minun. Dan kita dah terangkan tentang jenis azab. Satu adalah dengan angin, yang lagi satu dengan suara. Yang ini pun berkenaan dengan kaum Hud. Jadi ada dua azab kat situ, tak ada khilaf lah. Tak payah nak kita panjang-panjangkan khilaf. Jadi dua-dua azab ini turun terhadap kaum 'Ad. Tapi yang masyhur adalah, yang paling, yang kira yang utamanya adalah angin. Dan juga firman-Nya, فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Maka mereka mendustakan Hud, lalu kami membinasakan mereka. Fa'ahlaknahum. Jadi yang ini ringkas saja. Ya, dia tengok ya, ayat-ayat kadang-kadang menceritakan sesuatu perkara tu, ada yang panjang detail, ada yang ringkas. Kalau dalam surah syuara ni ringkas. Lalu kami membinasakan mereka, tak sebutkan dengan angin ke dengan apa. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Rabbmu dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Yang keenam, kebinasaan kaum Ad dan turunnya malapetaka kepada mereka. Dan penjelasan rinci mengenai kebinasaan mereka adalah sama seperti yang difirmankan Allah SWT. Falamma ra'au aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bihi rihun fiha azabun alim. Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, iaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Dan itulah awal mula ditimpakannya azab kepada mereka, di mana mereka sebelumnya berada dalam kekeringan dan kegersangan. Lalu mereka memohon siraman air. Setelah itu mereka melihat gumpalan di langit. Mereka mengira itu adalah awan hujan sebagai rahmat bagi mereka, padahal gumpalan itu sebenarnya adalah azab bagi mereka. Oleh kerana itu Allah SWT berfirman, bal huwa masta'jaltum bih, bahkan itu adalah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, iaitu penimpaan azab. Dan hal itu merupakan realisasi dari ucapan mereka, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Dari Harith Al-Bakri, dia bercerita, aku pergi mengeluhkan Al-A'la bin Al-Hadrami kepada Rasulullah SAW. Lalu aku berjalan dengan langkah ringan. Tiba-tiba ada seorang wanita tua dari Bani Tamim yang kehabisan bekal di tengah jalan. Dia berkata, wahai hamba Allah, aku ada keperluan kepada Rasulullah SAW. Apakah engkau boleh mengantarkan aku kepada beliau? Jadi satu orang wanita tua itu, dia minta sahabat ni untuk apa ni, antarkan kepada Rasulullah SAW. Al-Hadrami maknanya dia asal daripada Yaman, Hadramaut. Maka aku pun langsung membawanya ke Madinah. Ternyata masjid di sana dipenuhi oleh penduduk Madinah, dan bendera hitam berkibar. Sedangkan Bilal membawa pedang di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian ku tanyakan, ada apa dengan orang-orang itu? Mereka menjawab, mereka hendak mengutus Amr bin Al-As. Amr bin Al-As. Setelah itu aku pun duduk. Kemudian beliau masuk rumah. Selanjutnya wanita tua itu meminta izin kepada beliau, dan beliau pun memberikan izin kepadaku. Maka aku masuk dan mengucapkan salam. Kemudian beliau bertanya, apakah antara kalian dan Bani Tamim ada sesuatu? Aku menjawab, ya, dan kami memiliki perbezaan kiblat dengan mereka. Lalu aku bertemu dengan seorang wanita tua yang kehabisan bekal, yang meminta aku membawanya menghadap kepadamu, dan sekarang dia berada di depan pintu. Setelah itu beliau mengizinkan wanita tua tersebut, dan dia pun masuk seraya berkata, ya Rasulullah, jika engkau memandang perlu memberi batasan antara kami dan Bani Tamim, maka tetapkan padang rumput merah itu milik kami, kerana memang padang rumput itu milik kami. Ya, dia gaduh pasal tanah. Maka wanita tua itu pun bersiap-siap seraya mengatakan, wahai Rasulullah, lalu ke mana engkau mendesak orang-orang yang mendesakmu? Maka ku katakan, sesungguhnya perumpamaanku seperti apa yang dikatakan pertama. Aku mengemban umat ini, dan tanpa ku sadari umat tersebut menjadi lawanku. Dan aku berlindung kepada Allah dan Rasulnya dari menjadi seperti utusan kaum Ad. Dia bertanya, memangnya apa yang terjadi dengan utusan kaum Ad? Dan dia lebih tahu tentang hadis daripada diriku, hanya saja meminta makanan kepadanya. Ku katakan, sesungguhnya kaum Ad berada dalam tekanan kemarau. Lalu mereka mengutus beberapa orang bernama Qail. Kemudian dia berjalan melewati Muawiyah bin Bakar dan menetap di tempatnya selama satu bulan dengan diberi minum khamar dan dihibur dengan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh beberapa wanita. Setelah sebulan berlalu, dia pergi ke Gunung Tuhama dan berucap, "Ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui bahawa aku tidak datang menjenguk orang sakit untuk mengobatinya dan tidak pula mendatangi tawanan untuk membebaskannya. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kaum 'Ad." Ini doa dia, ini tawasul adalah tawasul dengan tak, dengan maksiat. Dia tak jarah orang sakit, dia tak bebaskan tawanan. Dan tu semua dia dah buat selepas dia satu bulan minum-minum dan lagu-lagu. Lepas tu nak minta Allah turunkanlah hujan. Maka lewatlah sejumlah awan. Selanjutnya dia diseru, "Pilihlah di antara awan-awan tersebut." Maka dia pun menunjuk ke arah awan hitam dari awan-awan yang ada. Dikatakan kepada awan itu, "Musnahkan mereka semua sehingga tak seorang pun dari kaum 'Ad yang tersisa. Yang aku dengar, Allah tidak mengirimkan angin kecuali hanya sebanyak angin yang ditimbulkan oleh cincinku ini hingga akhirnya mereka binasa seluruhnya." Abu Wa'il berkata, "Itu memang benar. Wanita dan laki-laki tersebut jika dikirimkan kepada mereka utusan, maka mereka mengatakan, 'Janganlah engkau seperti utusan kaum 'Ad.'" Demikian itulah hadis tersebut dan kisah di atas diangkat oleh beberapa orang ahli tafsir dan memberikan penafsiran kisah ini, misalnya Ibn Jarir dan juga yang lainnya. Ada faham cerita tadi ya. Bagaimana kalau kita ingat lagi bahawa kalau ada hadis kat dalam kitab ni, maknanya kitab ni dinilai sahih. Tapi tak bermakna itu je hadis yang ada kat dalam kitab ni, berkenaan dengan kisah Nabi Hud. Ada banyak kat sini. Nak nasyarahkan kena cari riwayat lain. Nah, itu sama juga. Nah, yang ketujuh, antara kaum yang pertama dan yang terakhir. Konteks ayat di atas berkenaan dengan pembinasaan kaum 'Ad yang terakhir. Keterangan yang diberikan oleh Ibn Ishaq dan ulama lainnya adalah berkenaan dengan kota Makkah. Sedangkan kota itu tidak dibangun kecuali setelah kedatangan Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika dia meninggalkan istrinya Hajar dan putranya Ismail di sana. Lalu turunlah apa yang mereka alami itu sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya. Sedangkan kaum 'Ad yang pertama ada sebelum kedatangan Ibrahim alaihissalam. Mengenai kaum 'Ad yang pertama ini, Muawiyah bin Bakar telah mengungkapkannya dan membuatkan syair yang berkenaan dengannya, yang termasuk syair zaman terakhir dari masa kehidupan kaum 'Ad yang pertama dan tidak menyerupai ungkapan orang-orang pertama. Di dalamnya disebutkan bahawa di dalam awan itu terdapat bara api, dan kaum 'Ad yang pertama ini dibinasakan dengan angin yang sangat dingin dan yang berhembus sangat kencang. Saqaraha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ قَاوِيَةٍ. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Maka kamu lihat kaum 'Ad pada waktu itu mati bergelimpangan. Seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong. Artinya angin yang sangat dingin dan kencang itu berhembus secara terus menerus dan berkelanjutan. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Maka kamu lihat kaum 'Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong. Mereka diserupakan dengan batang pohon kurma yang tidak berkepala kerana angin tersebut datang dan menerpa seseorang hingga menerbangkannya ke udara, lalu menjatuhkannya dengan posisi terjungkir sehingga kepalanya mengenai tanah lebih dulu dan terpisah dari tubuhnya hingga yang tersisa hanyalah badan tanpa kepala. Bagaimana difirmankan Allah Ta'ala, inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmi nahsin mustamir. Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus menerus, iaitu pada hari nahas yang menimpa mereka, yang azab Allah SWT menimpa mereka secara menerus terus menerus dan tiada putus-putusnya. Kalau kita lihat, Ibn Kathir mengatakan mereka sampai tercabut kepalanya, diangkat sampai tercabut kepalanya dan dijatuhkan balik ke. Kalau kita tahu pohon yang paling kuat kalau kena tiup angin, pohon apa? Pokok kelapa. Pokok kelapa, pokok kurma tak ada apa-apa. Kuat sekali. Pokok lain pun tak boleh tahan. Dia boleh tahan. Dia hanya boleh diangkat tu kalau dia dah kosong. Dia dah tua, dia dah tua, tak ada apa-apa lagi. Dia dah kosong. Kepala ni dah tak ada. Jadi, iaitu pada hari tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir, yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok kurma yang tumbang. Dan orang yang berpendapat bahawa hari nahas yang terus menerus itu adalah hari Rabu. Kan hari Rabu lah. Dan dia yakin dengan pendapat itu berarti dia telah melakukan kesalahan dan berseberangan dengan Al-Quran, kerana dalam ayat yang lain dia berfirman, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ. Maka kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari-hari yang sial. Bagaimana diketahui bersama, angin itu berlangsung selama 8 hari berturut-turut. Seandainya kesialan itu ada pada hari-hari itu sendiri, berarti seluruh hari-hari itu dipenuhi dengan kecelakaan. Dan hal itu jelas tidak diungkapkan oleh seorang pun. Tak ada hari yang bagus lah. Semua hari suwe. Hari azab. Tapi yang dimaksudkan adalah ayyam nahisat, yakni kesialan atas diri mereka. Ini sifat kepada hari itu. Bukan maknanya hari itu setiap-tiap hari Rabu ke hari apa semuanya jadi celaka. Tapi hari tersebut. Awak tahu kan tentang hadis maudhu' berkenaan hari-hari Rabu. Dia hadis maudhu' berkenaan hadis hari Rabu tu adalah hari yang celaka, yang suwi ya. Allah SWT berfirman, wa fi 'adin id arsalna 'alaihim ar-rihal 'aqim. Dan juga pada kisah 'Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Maksudnya angin yang tidak mendatangkan kebaikan sama sekali, kerana angin itu tidak membawa awan dan tidak juga menerbangkan serbuk sari pada suatu pohon, tapi ia adalah angin yang mandul. Aqim maknanya mandul, yang tidak membawa kebaikan sama sekali. Kita tahu antaranya sebab pohon-pohon itu berbuah adalah apabila ada angin yang tiupkan demi benih. Yang ini yang didatangkan oleh Allah SWT adalah angin aqim yang mandul. Oleh kerana itu Allah SWT berfirman, ma tazaru min syai'in atat alaihi illa ja'alatu karramim. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya melainkan dijadikannya seperti serbuk. Ya, ini seperti sesuatu yang hancur, berantakan, tidak kekal dan tidak memberikan manfaat sama sekali. Di dalam kitab As-Sahihain telah disebutkan sebuah hadis dari Ibn Abbas dari Rasulullah SAW, dia bersabda, nusirtu bis-sabah wa uhlikat 'adun bid-dabur. Aku ditolong dengan angin timur, sedangkan kaum 'Ad dibinasakan melalui angin barat. Nah, ini semua ada makna ya. Adapun firmannya wazkur akha 'Ad idh anzara qaumahu bil ahqafi wa qad khalatin nuzuru min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah inni akhafu 'alaykum 'adzab yawmin 'azim. Dan ingatlah Hud, saudara kaum 'Ad, yaitu ketika ia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, janganlah kamu menyembah selain Allah, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar. Maka secara lahiriah yang dimaksud dengan kaum 'Ad dalam ayat ini adalah kaum 'Ad yang pertama, di mana redaksi ayat ini sama dengan redaksi ayat yang mengisahkan kaum Hud, iaitu mereka yang hidup pertama. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahawa yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah ayat yang kedua. Hal itu diperkuat oleh hadis yang telah kami sebutkan dan yang akan kami kemukakan berikutnya dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan firmannya, falamma ra'aw 'aridan mustaqbil awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang menurunkan hujan kepada kami. Ketika menyaksikan azab yang masih berada di angkasa berupa awan, kaum 'Ad menyangka bahawa itu adalah awan yang akan menurunkan hujan kepada mereka. Padahal sebenarnya yang mereka lihat itu adalah azab. Mereka meyakini hal itu sebagai rahmat, padahal sebenarnya adalah petaka. Mereka berharap awan itu membawa kebaikan, tetapi yang mereka terima justru keburukan. Allah SWT berfirman, bal huwa mastajaltum bihi. Bahkan itu adalah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yakni azab. Kemudian dia menjelaskan tafsirnya melalui firmannya berikut ini, rihun fiha azabun alim. Angin yang mengandung azab yang pedih. Mungkin saja azab itu berupa angin dingin yang bertiup kencang dan menimpa mereka selama 7 malam 8 hari. Hingga tidak seorang dari mereka yang tersisa. Bahkan angin itu mengejar mereka sampai ke celah-celah gunung dan gua-gua, sampai berhasil mengeluarkan dan membinasakan mereka semua. Bahkan tempat tinggal dan benteng-benteng yang kukuh pun ikut dibinasakannya. Dulu mereka bisa berkata, siapa yang lebih kuat dari kami? Man asyaddu minna quwwah. Sesungguhnya sehingga Allah SWT menurunkan apa yang lebih kuat dan dahsyat dari mereka, itulah angin yang mematikan. Dan mungkin juga angin itu pada akhirnya menerbangkan awan yang oleh orang-orang yang tersisa di antara mereka diduga sebagai awan yang membawa rahmat dan hujan bagi mereka yang tersisa. Lalu Allah Azza wa Jalla mengirimkan bara api kepada mereka. Sebagaimana dikemukakan oleh beberapa ulama, bara api ini terdapat daripada yang hadis tadi itu kan. Awan tu dia pilih yang mana satu, kali pilih yang hitam ada bara api. Sebagaimana dikemukakan oleh beberapa ulama, yang demikian itu hampir menyerupai azab yang menimpa penduduk Madian. Dan Allah menghimpunkan bagi mereka antara angin dingin dan cairan dari api. Dan hal itu merupakan azab berupa dua hal yang saling bertolak belakang, yang paling pedih, opposite, disertai dengan suara keras yang memekik, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun. Wallahu a'lam. Jadi apa yang dia nak buat kat sini, dia nak kompromikan semua ayat-ayat tentang jenis azab yang turun kepada kaum 'Ad ini. Jadi ada tiga. Ada angin. Lepas tu angin itu dia kejar orang semuanya sampai kat dalam gua. Yang kat dalam pun dapat dia keluarkan dan binasakan. Yang masih tinggal lagi nampak awan, pula kena dengan awan. Jadi semuanya ada. Azab-azab ni semuanya ada. Dan dekat awan itu ada api, bara api. Jadi angin yang dingin pun ada, angin secair seperti api pun ada semua jenis azab ini yang diturunkan kepada kaum 'Ad. Lahiriah ayat tersebut memperlihatkan bahawa mereka melihat 'arid, dan menurut bahasa artinya itu awan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis Al-Harith bin Hasan Al-Basri jika kita menjadikannya sebagai penafsiran bagi kisah tersebut. Yang lebih jelas dan tegas dari masalah itu adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menuturkan ketika berhembus angin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikannya. Jadi angin ni, kalau Nabi SAW ada apa ni, ada tiupnya angin, dia akan kata, wahai Allah, aku mohon kepadamu kebaikannya. Kebaikan apa yang ada padanya dan kebaikan yang dibawa oleh angin yang engkau kirimkan. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatannya, kejahatan apa yang ada padanya dan kejahatan yang dibawa oleh angin yang engkau kirimkan. Ini menunjukkan kesempurnaan ubudiyah daripada Rasulullah SAW. Apa saja ada dia punya, kembalikan kepada Allah SWT. Jadi kalau macam angin tu, pasal dah ada kisahnya dalam Al-Quran tentang dia angin azab, walaupun dalam waktu yang sama angin tu asalnya adalah angin rahmat. Jadi Nabi SAW akan minta yang baik dan berlindung daripada yang tak baik. Jadi ini yang Ibnu Katsir janji dia nak bawa, yang jadi apa tu, penentu masalah. Lebih lanjut Aisyah menuturkan, jika langit tertutup awan, maka wajah beliau berubah, lalu keluar masuk rumah dan mundar mandir. Dan jika awan itu menurunkan hujan, maka beliau merasa senang dan lega. Melihat hal itu, Aisyah menanyakan kepada Rasulullah SAW. Beliau menjawab, hai Aisyah, mungkin saja hal itu adalah seperti apa yang dikatakan kaum 'Ad. Falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Jadi mereka suka-suka. Jadi Nabi SAW dah tahu bahawa jangan suka-suka tentang ni azab. Jadi keluar masuk tu menunjukkan dia takut, mundar mandir. Sampai dia turun hujan, baru Nabi SAW rasa senang dan lega. Ada juga jalan lain, yakni riwayat lain dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menuturkan, aku sama sekali tidak pernah melihat Rasulullah SAW tertawa sehingga terlihat anak lidah beliau, kerana beliau seringnya hanya tersenyum sahaja. Lebih lanjut Aisyah menceritakan, jika beliau melihat awan atau adanya angin, maka akan terlihat perubahan pada wajah beliau. Dia bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya jika orang-orang melihat awan, maka mereka merasa gembira dengan harapan awan tersebut akan membawa hujan. Tetapi aku melihat dirimu, jika melihat awan itu, maka terlihat pula kebencian pada wajahmu. Ini tak suka. Beliau menjawab, hai Aisyah, tidak ada yang menjaminku bahawa di dalam awan itu tidak ada azab. Sesungguhnya satu kaum telah diazab dengan awan, dengan angin. Dan pernah ada satu kaum yang ketika melihat azab mengatakan, inilah awan yang menurunkan hujan kepada kami. Ayat tadi. Hadis ini sebagai penjelas adanya perbezaan kedua kisah di atas, sebagaimana yang kami isyaratkan pertama kali. Dan dapat disimpulkan bahawa kisah yang tersebut di dalam surah Al-Ahqaf merupakan berita tentang kaum 'Ad yang kedua. Adapun kisah-kisah yang termuat dalam surah-surah yang lain dan redaksinya masing-masing merupakan berita tentang kaum 'Ad yang pertama. Dia punya conclusion dia, jadi tentang dua jenis, dua kumpulan kaum 'Ad. Nombor 7 ni dari tadi ni tentang kaum yang pertama dan yang terakhir. Kenapa? Sebab dalam surah Al-Ahqaf ni dia punya azab merupakan awan datang. Lepas tu ayat-ayat lain semuanya ceritakan tentang azab dia merupakan angin. Dan satu dia ada tentang suara. Jadi mereka katakan adnya ada dua, ada dua kaum. Satu yang pertama, satu yang kedua. Jadi yang dalam surah Ahqaf tu, dalam surah Ahqaf, Wadkur Ahqaf wa Naam. Jadi dalam surah Ahqaf dia tak sebutkan nama Nabi Hud. Wadkur Ahqa'adin. Jadi adakah dia Nabi Hud ataupun bukan Nabi Hud? Sebab yang pertama, kaum 'Ad yang pertama adalah kaum Nabi Hud. Kaum 'Ad yang kedua tak tahu Nabi dia siapa. Itu yang saya faham daripada ni. kaum Nabi Hud yang kenanya angin 7 hari 8 malam. Yang kaum Ad yang kedua ni dia kena awan, awan yang ada angin. Allahu a'lam. Kedua, kalau kita lihat yang pertama sekali dalam kisah Nabi Muhammad surat 143 tu, dia kata yakni Ad Iram, iaitu kaum Ad yang pertama. Dalam surah Al-Fajr tu, Ad tu adalah Ad yang pertama, sedang kaum Ad yang kedua adalah yang terlahir kebelakangan. Bagaimana yang akan kami uraikan lebih lanjut pada pembahasan berikutnya. Adapun Ad yang pertama, mereka telah mereka semacam kabilah, dan ada juga mengatakan semacam tiang. Yang betul dia adalah satu kaum. Lepas tu bila kita nak cari yang tentang Ad yang kedua ni, dia banyak khilaf kat situ, tak ada, tapi tak disebutkan siapa nabinya, bila dia keluar. Rujuk kitab tafsir. Kalau kita tak dapat dia punya apa dia nama, dia punya detail dia tentang kaum yang kedua dan yang terakhir, ada hadisnya ke apa, tak jumpa pula. Baik, kita ambil kaum Nabi Adam AS, Nabi Idris dan Nabi Nuh, Nabi Hud dapat. Kisah Nabi Saleh pun panjang juga ni. Nabi kaum Samud. Samud adalah nama sebuah kabilah terkenal. Nama itu diambil dari nama kakek mereka, Samud saudara Judais. Kakek ni dia punya datuk lah. Mereka ni adalah bangsa Arab Aribah asli, sama macam Ad, yang tinggal di bebatuan antara Hijaz dan Tabuk, tempat yang pernah dilewati Rasulullah SAW ketika berangkat ke Tabuk bersama beberapa orang Muslim yang menyertai beliau ke sana. Kaum Samud ini datang setelah kaum Ad. Sebagaimana kaum Ad, kaum Samud juga menyembah berhala. Kemudian Allah SWT mengutus seorang hambanya yang juga sebagai rasulnya dari kalangan mereka sendiri, iaitu Saleh AS. Dia mengajak mereka untuk menyembah Allah SWT semata, Rab yang tiada sekutu baginya, serta menyerukan agar mereka merobohkan dan menghancurkan berhala-berhala dan sekutu-sekutunya serta tidak menyekutukannya dengan satu apa pun. Dengan seruan itu ada sekelompok orang dari mereka yang beriman, tetapi kebanyakan mereka kufur. Mereka melemparkan berbagai macam hinaan, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, bahkan mereka bermaksud untuk membunuhnya. Dan mereka sempat membunuh unta yang Allah jadikan sebagai hujah atas mereka, sehingga dia menimpakan azab kepada mereka dengan azab yang telah ditentukan oleh Rabb yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. Yang kedua, kisah Nabi Saleh AS di dalam Al-Quran Al-Karim, Qabilah Samud. Bagaimana firmankan Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 73 hingga 79, wa ila samuda khawahum salihah qala ya qawmi abudullah ma lakum min ilahin ghayruh qad ja'atkum bayinatum min rabbikum hadihi naqatullahi lakum ayah فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Saleh. Ia berkata, hai kaumku, beribadahlah kepada Allah, sekali-kali tidak ada ilah bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Rabbmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu. Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang kerananya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih. Dan ingatlah olehmu di waktu Allah menjadikan kamu pengganti-pengganti khulafa yang berkuasa sesudah kaum 'Ad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerosakan. Pada para pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah yang telah beriman di antara mereka, tahukah kamu bahawa Saleh diutus menjadi rasul oleh Rabbnya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang Saleh diutus untuk menyampaikannya. Orang-orang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu. Kemudian mereka menyembelih unta betina itu dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Allah. Dan mereka berkata, hai Saleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah. Kerana itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Maka Saleh meninggalkan mereka seraya berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Rabbku dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Di dalam surah Hud ayat 61-68, Allah SWT berfirman, wa ila samuda akhahum salihah Qala ya qawmi abudullaha ma lakum min ilahin ghayruh huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayh inna rabbi qaribun mujib. Qalu ya salih qad kunta fina marjuban qabla hadha atanhana an na'buda ma ya'budu aba'una wa inna lati syakin mimma tad'una ilayhi murib. Qala ya qawmi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmah فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. Dan kepada kaum Thamud kami utus saudara mereka Saleh. Saleh berkata, hai kaumku, beribadatlah kepada Allah, sekali tidak ada bagimu ilah selain dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku sangat dekat, lagi memperkenankan doa hambanya. Sami'un mujib. Kaum Samud berkata, hai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapa-bapa kami? Imam kata Saleh ini adalah seorang yang hopeful, orang punya harapan, harapan negeri, harapan negara. Jadi maknanya kalau dia kata gini, sekarang dah harapan mereka telah musnah kerana dia bawa pula satu perkara yang merosakkan agama nenek moyang mereka, budaya mereka. Marjuan qabla hadha, apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapa-bapa kami? Dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami. Jadi bukan setakat syak, ragu-ragu, gelisah, yang keraguan yang menggelisahkan murid. Saleh berkata, hai kaumku, bagaimana fikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku dan dia berikan kepadaku rahmat kenabian darinya. Dan ini satu tafsir yang kalau kita boleh ingat bagus. Kalau nampak rahmat, Nabi cakap pasal dapat rahmat ataupun Allah kata dia diberikan rahmat, maknanya khusus, iaitu kenabian. Iaitu bila datangnya ayat dalam surah Al-Kahfi, fawajada fiha abdan atainahu rahmatan min indina wa'allamnahu min ladunna ilma. Ingat Nabi Musa ada jalan-jalan kan, nak cari Khidir tu, maka mereka jumpa seorang hamba daripada hamba kami. Atainahu rahmatan min indina, kami berikan dia rahmat daripada sisi kami dan kami ajarkan daripada sisi kami ilmu. Jadi dia dapat rahmat. Sebab tu ulama mengatakan Khidir tu adalah seorang Nabi. Sama juga kat sini. Tidakkah kamu lihat kalau Allah SWT Tuhanku kasih aku rahmat darinya? Sama. Di tafsiran ini Quran dengan Quran. Maka siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Jadi tak kira siapa yang durhakakan Allah SWT, walaupun dia Nabi sekalipun, dia boleh kena azab. Dan tak ada orang kalau Allah dah turunkan azab padanya boleh tolongnya. Sebab itu kena ikut Allah. Sebab itu kamu tidak menambah apa pun kepadaku selain dari kerugian. Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. Mereka membunuh unta itu. Maka Saleh berkata, bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Nah, ini ditetapkan bila azab nak turun. Sekarang kau boleh sukaria kat rumah-rumah kamu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Maka tatkala datang azab kami, kami selamatkan Saleh berserta orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami, dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mereka mati bergelimpangan di rumah mereka, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ini tak sulat, tak ada orang kat situ sampai binasa. Padang jarak perang itu terkukuh. Ingatlah sesungguhnya kaum Samud mengingkari Rabb mereka. Ingatlah kebinasaan bagi kaum Samud. Dan selanjutnya di dalam surah Al-Hijr ayat 80 hingga 84, Allah Ta'ala berfirman, walaqad kazzaba ashabul hijril mursalin wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin fa akhadathum as-sayhatu musbihina fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Dan sesungguhnya para penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan para rasul, dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada waktu pagi, maka tidak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Jadi tafsirkan ayat yang sebelumnya. Allah SWT juga berfirman, وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan kerana tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu. Ini adalah firman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan telah kami berikan kepada Samud unta betina itu sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina tersebut, dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti. Di bel apa ni? Alarm clock pun dah alarm suruh bangun. Kita tengah dalam apa ni? Kisah Nabi-Nabi ya. Jadi ini singkat daripada permulaan ya, tentang kisah kaum Saleh. Cerita dia, kalau kita lihat antara satu kaum dengan satu kaum, antara satu Nabi dengan satu Nabi, tak banyak beza. Ada perbezaan tapi tak banyak perbezaan. Jadi kalau kita nak tengok, kita tengok dia punya persamaan, jangan tengok dia punya perbezaan. Persamaan dia tu yang penting, iaitu kaum dia semua sama degil, sembah berhala dengan tanpa hujah, tanpa ilmu. Semua kata ni khuluful awwalin, ini agama nenek moyang, kita akan ikut terus. Lepas tu mereka rendah-rendahkan Nabi yang kat depan mereka tu sebab dia datang daripada golongan kita saja. Lepas tu minta tanda, minta azab daripada daripada Nabi mereka. Jadi ini semua kita kalau lihat semua sama. Sedangkan yang diajak oleh Nabi mereka itu adalah ajakan yang sesuai dengan fitrah. Suruh sembah Allah SWT sahaja. Tak ada masuk. Dia ada masalah, masalah tauhid. Ini makna tauhid ibadat. Dekat dunia ni lagi ramai orang tauhid ke lagi ramai orang tak tauhid? Lagi ramai orang Islam ke lagi orang tak Islam? Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman pada Allah melainkan mereka syirik. Mereka beriman pada Allah tetapi mereka syirik. Jadi kebanyakannya beriman sambil syirik sekali. Lepas tu hukumnya sangat keras. Kalau kita lihat ini, maknanya kita tahu ini satu perkara yang paling-paling dipentingkan oleh Allah SWT, pencipta langit dan bumi ni semua. Jadi beruntunglah siapa yang faham tauhid ni dan dia tauhid dengan Allah SWT sampai mati. Dan celakalah kalau orang yang tak faham-faham lagi benda ni dan terus menerus melakukan kecirikan. Tak jauh kan, kita tak pergi jauh-jauh, tak pergi negeri kan, Indonesia semua tahu kan, gunung gunung yang kat Cirebon tu apa? Gunung Wali Songo, sana dia kan, Gunung Wali Songo. Tiap-tiap, bukan tiap-tiap tahun, tiap-tiap malam Jumaat tengok apa diorang buat kat atas. Orang macam pesta, macam hari raya, kat tepi-tepi jalan, jalan macam-macam, nanti ramai-ramai, semua jalan, laki perempuan apa semuanya, dengan piasan-piasan. Daripada lepas asar gitu, mereka naik sampai kat gunung, dengan duduk kat atas tu, mereka akan baca-baca dia apa semuanya, yang pesta-pesta muda-muda dia. Ada bawa gitar semua naik kat atas, ada bawa yang bunga-bunga tu nak taruh kat kuku kat sana. Dan mereka akan kat situ, ada tekongnya sampai subuh. Dan saya datang situ, ya? Sampai subuh, ada yang tinggal situ sampai subuh. Tapi kita orang sampai situ, maghrib. Jadi kita boleh jamak kan, kita boleh solat jamaah. Jadi kita sampai isyak, tak ada orang azan, tak ada orang sembahyang. Yang ada yang pergi ke kubur, yang tak naik, yang tak naik kat gunung tu, diorang ada kat rumah-rumah. Diorang punya adat, diorang baca-baca yasin ke tahlil dekat rumah-rumah orang. Tu diorang. Borobudur. Borobudur. Borobudur dekat Yogyakarta lah. Kan? Yang ada tengok tu. Yang apa, berarak. Yang lawat. Tapi yang tempatnya tu, tempat. Laut tu lah, laut. Laut yang depan-depan istana tu kan? Yang tengok tu, dia lawat tu. Dia bukan bawah dia punya, apa tu? Sesembahan sesajian-sajiannya. Kalau kita tahu kan, dia punya dewa laut tu, permaisuri dia. Banyak lah. Kat sini pun banyak juga. Orang-orang tu alhamdulillah sebagian dah jadi Islam. Yang tak jadi Islam teruk juga. Sembah patung macam-macam patung. Kalau kita ajak tu tak nak dengar. Yang sembah patung, yang ada masjid orang kira masjid lah eh, dalam bangunan tu ada macam-macam patung, macam-macam apa semua orang sembah kat rumah, kat dalam tempat-tempat orang. Maknanya benda tu masih berlaku lagi berapa ribu, tak tahu Allah Alam, daripada zaman lepas Nabi Adam tu sampai sekarang tak selesai-selesai ni. Dan itu satu tuntutan yang asli. Yang mana asli tu, mana yang asal yang Allah perintahkan manusia semuanya. Jadi ya, ini banyak yang diturunkan atas sebagai tanda dan bukti-bukti untuk orang kembali tauhidkan Allah SWT. Ini jauhkan daripada syirik. Tapi manusia tak nak dengar. Jadi kalau ada orang dia nak, kata orang tu nak ajak orang kepada kebaikan, dia kena faham bab ni lah. Pasal dia nak ikut jalannya Nabi-Nabi kan. Kalau nak ikut jalan Nabi-Nabi, dia kena tahu apa nak dakwah mula-mula sekali, iaitu berkenaan dengan tauhid. Okay. Yang orang yang jauh, yang keluar, yang bukan Islam tu, kita satu, kita katakan tu satu golongan lagi. Sekarang kita nak cakap pula bagaimana dengan orang Islam sendiri yang dah Islam, dah bertahun-tahun Islam, turun temurun, tetapi amalan Islam mereka penuh dengan kesyirikan. Mula-mula bagus saja semuanya, tapi bila ada tiba ke sesuatu musibah ke apa semuanya, dia jadi lain pula. Mulalah dia dapat sesajian-sajian lah. Jadi kita lihat apakah yang berlaku kat sini. Adakah orang ni makin lama makin orang ni tak pandai-pandai, manusia ni tak pandai-pandai, naibah manusia makin pandai. Jadi yang betulnya adalah Iblis tu yang sentiasa pandai, dia inovatif lah dia. Dia dapat sesatkan manusia. Dia banyak boleh sesatkan manusia. Kalau kita lihat zaman kisah Nabi Adam, kemudian kisah Nabi Nuh alaihissalam, banyak benda dia boleh sesatkan manusia. Tetapi yang paling dia suka dan yang favorite adalah apa? Sesatkan manusia daripada tauhid daripada syirik. Kenapa? Yang ini paling penting untuk dia. Jadi diorang bila dah syirik Allah SWT dan mudah-mudahan diorang mati atas ini Iblis punya mudah-mudahan dia doa orang mati dengan syirik itu, tak sempat nak taubat, jadi boleh ikut dia sama-sama masuk neraka. Tapi kalau dia buat maksiat lain, maksiat itu, maksiat ini, pukul orang ke apa, curi barang sebagainya, kalau dia mati itu masih ada harapan. Masih ada harapan terus tak masuk surga pun boleh kalau Allah kehendaki, walaupun dia tak taubat. Tapi kalau dia masuk neraka, dia akan akhirnya keluar daripada neraka. Jadi dia tak ada geng. Iblis tak ada geng. Dia pemusuhan. Kita kalau faham bab ini, bila orang dah tauhidkan Allah SWT, dia akan bawa kepada yang lebih luas daripada sekadar ibadat kepada Allah SWT. Ibadat besar termasuk kepada tauhidkan Allah SWT dalam hukum-hukumnya semua sekali. Jadi dunia semua ditakdirkan dengan hukum Allah SWT. Tapi yang berlaku adalah orang yang macam gini, yang serukan kepada tauhid apa semuanya, dialah yang makin lama makin ganjil, dia makin asing. Kenapa cakap pasal benda-benda ini? Takkan orang tak tahu ni semuanya? Takkan orang tak tahu ni semuanya? Kita takkanlah sembah patung lagi. Jadi bukan itu sebenarnya dia punya, yang dalam bab tauhid ni bukan awak sujud pada patung, itulah syirik. Syirik tu macam-macam. Syirik macam-macam. Lebih daripada takat sujud pada patung. Syirik je dengan hati je awak boleh syirik. Dengan hati awak takut kepada sesuatu selain daripada Allah SWT, macam mana awak takut dengan Allah SWT, dah syirik dah. Dah syirik. Jadi dalam Quran yang tadi tu, agak-agak berapa banyak ayat ada? Kalau kumpul-kumpul tu dah berapa juzuk tu. Bahkan sebenarnya satu Quran daripada juzuk pertama tu sampai juzuk terakhir, daripada surah Fatihah sampai surah An-Nas, sebenarnya cerita pasal tauhid. Tetapi herannya berapa ramai yang faham tentang bab tauhid. Bahkan orang yang ajak kepada tauhid ni, dia dituduh macam-macam. Tuduh pecah belahkan umat, tuduh tak hormat kepada orang-orang tua, tak hormat kepada amalan itu dan ini. Nampak? Jadi sekarang ni saya kata, kalau kita tahu puncanya syirik yang terbesar pada sembah patung. Patung ada macam-macam kan? Pupuk pun sejenisnya patung. Dia wasan. Kalau sanam, dia patung berhala yang ada bentuk. Kalau wasan macam kubur ni, dia tak ada bentuk manusia, tak ada bentuk binatang ke apa. Jadi bila dekat, kalau kita lihat tempat negeri tauhid, orang nak robohkan kubur, nak rasa kan, orang tak kasi. Betul ke tak betul? Padahal tu jelas ajaran dalam Islam, orang tak kasi. Dan kemudian kita lihat daripada satu side pula, satu negeri pula yang konon kempen dengan Islam juga, subhanallah, dia tinggikan kubur yang tak betul ke tak betul sebesar-besarnya. Dia buat pintu gerbang apa semuanya, dia kasi orang masuk, dia taruh karpet semuanya untuk orang sembahyang kat kubur. Semua boleh nampak benda-benda ni semuanya. Negeri yang tak jauh je daripada situ. Jadi kita nampak dua-dua gerakan ni berlaku. Bagaimana ini ramai kalau kat negeri Iran tu, Iraq tu, berapa ramai orang yang Islam. Yang itu kalau bukan syirik, apa lagi yang syirik? Sembah kubur, minta kepada ahli dalam apa ni, orang dalam kubur, i'tikadkan imam-imam begitu dan begini, semuanya syirik. Semuanya syirik. Jadi satu, kita dapati perjuangan Nabi-Nabi ni masih belum selesai. Dan kalau orang tu jujur, yakni orang-orang yang berfikir, yang katanya apa, mufakir Islam kan, ada kan orang-orang di gelar zaman sekarang ni, pemikir Islam ni, betul-betul faham akan benda ni, dia mestilah tak ada lain, tak ada jalan lain, kena bawa balik dakwah, dakwah Nabi-Nabi ni, dakwah Nabi-Nabi, dakwah kepada kepada tauhid. Allahu a'lam. Sampai kita nampak kubur dekat apa ni, pusara aman ni semua dah rata, barulah kita rasa boleh stop. Itu belum boleh selesai lagi. Walaupun mazhab Syafi'i kata tak boleh, tapi ada je orang cakap kata, oh itu untuk, kenapa tak Nabi punya kubur boleh naik? Nabi punya kubur boleh naik, naik. Dah ditinggikan sikit, ditinggikan sikit, diperintahkan untuk ditinggikan sikit. Kita pula pakai hadis Ali radhiyallahu anhu kan, janganlah kau nampakkan, tinggalkan kubur melainkan yang tinggi, melainkan kau rata kan ni. Diorang tak nak pakai yang itu, diorang pakai hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia suruh naikkan apa ni, syidr, tinggi sikit. Dan bila dia nampak itu, dia kata yang lain-lain tu semua pun boleh juga. Ini masalah. Dan kalau imam mazhab Syafi'i tak kasi, tak kasi tulis pun dekat batu nisan, taruh tanda untuk kenal aja, tak payah nak tulis, tak boleh kena tulis pun, orang tak kasi tulis nama, tak boleh kasi tulis ini dan sebagainya. So punya jauh kita daripada mazhab sendiri. Nampak tak kita bila bab-bab fikir yang semayang pun semuanya, sentuh batal semuanya nak ikut, tapi bila bab ini dia tak nak ikut. Ada dekat situ sebab-sebabnya. Sebabnya secara ringkas, kejahilan. Dan kejahilan ni disebabkan macam kisah-kisah Nabi-Nabi tadi, ada pemuka-pemuka yang kafir di kalangan mereka. Kan ada kan? Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi. Ini pun ada juga, kat mana-mana tempat pun ada juga. Jadi orang ramai ni ikut orang-orang ni, dia ikut orang-orang ni. Jadi untuk counter benda ni, mesti lahirkan orang yang alim, yang boleh diikuti perkataan mereka. Jadi orang ikut. Itu antaranya cara yang bagus lah untuk untuk settlekan dakwah. Sebab setiap kali orang-orang kalau tak sampai level macam itu, sampai kat tengah-tengah medan aja, dia bawakan hujah tu, dia bawakan hujah ni, kita kalah. Sebab saya tak pandai, tak alim. Jadi, kalau orang alim, dia boleh jawab hujah-hujah tersebut. Allah wa'ala. Ya, semoga Allah SWT jadikan apa ni, kita orang-orang beriman dan mentauhidkan Allah SWT, kita, keluarga kita. Dan aku lukau liha astagfirullah azim alaihi wa lakum sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.